Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wan naru yaslaha asyqiyyu bihikmatin wa kadat taqiyyu ilal jinani sayadkhulu. Wan nar, dan neraka, yaslaha maknanya yadkhulaha, yasla yadkhul. Wan-nar yaslaha asyqiyyu bihikmatin. Neraka itu akan dimasuki oleh orang-orang yang sengsara, asyqiy. Bihikmatin, dengan hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Maknanya memang Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke neraka ya memang karena hikmah. Ini adab ya, Allah Subhanahu wa taala memasukkan hambanya ke dalam neraka bihikmatin, wa yudkhilul ibad ilal jannah bifadlin. Itu kaidahnya, masuk neraka dikarenakan hikmah, mengazab karena hikmah, Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat dikarenakan sebagai bentuk apa, karunia. Wa kadzat taqiyu ilal jinani sayadkhulu, demikian juga orang-orang yang bertakwa, ilal jinan sayadkhul, dia akan masuk ke dalam surga. Ilal jinan itu ke dalam surga, sayadkhul masuk. Qala syarih hafizahullah ta'ala, hadhihi syahadatun 'amatun lil asyqiya wa hum al kufaru bin nar walil atqiya bil jannati. Ini syahadah, persaksian amah yang umum bagi orang-orang yang asyqiya, orang-orang sengsara, mereka adalah orang-orang kafir, binar, persaksian dengan neraka. Makanya mempersaksikan orang-orang kafir pasti akan masuk ke dalam neraka. Walil atqiya bil jannati, dan mempersaksikan orang-orang bertakwa dengan surga. Ini disebut dengan syahadatun amah, atau istilah lain yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin dalam Syarah Lum'atil I'tiqad, nanti akan kita lewati, disebut dengan wasful am, sifat yang umum. Ini boleh. Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, yauma ya'ti, dan kala datang pada hari itu, maknanya hari kiamat, yauma ya'ti, dan kala datang hari itu, hari kiamat, la takallamu nafsun illa bi'idni, tidak ada satu jiwa pun yang bisa berbicara melainkan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Faminhum syaqiyun wa sa'id, di antara mereka ada yang syaqiyya dan yang sa'id, ada yang sengsara, ada yang bahagia. Fa'amal ladzina syaqu fa finnar, adapun orang-orang yang sengsara menderita, dia di neraka. Lahum fiha zafiru wa syahiqa, lahum, mereka memiliki zafir wa syahiq, fiha, di dalam neraka tersebut. Zafir, sebagian para ulama menafsirkan dalam tafsir yang antum bisa lihat di kitab tafsir, mereka mengatakan as-saut fil halam, ada yang menyatakan zafir itu suara di apa, tenggorokan ini, halam. Adapun syahid itu suara yang ada di dada, misalnya itu napas terengah-engah ya. Ada yang menyatakan zafir itu as-saut as-syadid, asy-syahiq itu as-saud ad-dha'if, Ya, dan masih banyak lagi tafsir. Dan semuanya yang dimaksudkan adalah suara atau napas. Ada perincian perbedaan mereka, itu bisa lihat di kitab-kitab tafsir. Intinya zafir itu suara, ya sama syahid suara. Sejenis nafas terengah-engah gitu. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk. Mereka kekal di dalamnya selagi langit dan bumi itu masih ada, illa ma syaa rabbuk, kecuali apa yang Allah Rabbmu kehendaki. Dalil ini disebutkan oleh sebagian para ulama, ya, dijadikan hujah oleh mereka-mereka dari kalangan ahlul ahwai wal bid'ah, menyebutkan neraka itu fana, bifana'in nar, neraka itu tidak kekal. Ada yang mengatakan itu apa namanya, yurwah anil imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, namun itu semua mereka para ulama menyebutkan ada dua kemungkinan. Bisa jadi itu memang karena Ibnu Qayyim di awal-awal, fi awali talabihi lil ilmi, karena didapat di sebagian kitab beliau, kalau tidak salah ingat anda itu kitab burroh kalau tidak salah, juga katanya ada nukilan dari Ibnu Taimiyah. Itu semua dibantah oleh Al-Imam As-Sun'ani dalam kitab Raf'ul Astar fi ibtali adillatil qailin bi fana'in nar. Kitab yang bagus, ditahqiq, ditakhrij oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nah, punya, sudah lama punyanya, cuma karena jarang dibaca. Dibaca sama Rayap. Rayap kalau baca itu tadi. Itu juga ya permasalahan yang insyaallah nanti kita lewati di kitab-kitab yang berikutnya, berkaitan apakah surga dan neraka itu kekal. Wa amal ladina su'idu fa fil jannah khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghayra majzuz. Adapun orang-orang yang bahagia, diberi kebahagiaan, dia dimasukkan dalam surga, kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ata'an ghayra majzuz. Mereka akan mendapatkan pemberian ghayra majzuz, yang tidak terputus-putus. Wa qala ta'ala وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ, bahwasannya mereka memiliki atau mempunyai, mendapatkan jannat, ya, berhak mendapatkan jannat, surga-surga, tajri, yang mengalir, مِنْ تَحْتِهَا, di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Wa qala ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan. Nuzulan ay manzilan, makan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka berhak mendapatkan surga Firdaus nuzulan, ya, sebagai tempat tinggal mereka. Wa qala ta'ala innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Itu semua kalau antum perhatikan ayat-ayat yang menyebutkan tidak ada abadannya. Faulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan. Ketika abadan disebutkan surga. Katanya mereka tidak ada itu ayat-ayat yang abadan itu menyebutkan abadan dalam Al-Qur'an. Jawabannya ada tiga tempat dalam Al-Quran yang menyebutkan neraka itu abadan. Ingat ya, neraka, kalau surga itu banyak abadannya. Mereka mengatakan tidak ada yang menyebutkan abadan dalam Al-Quran. Semuanya disebutkan surga. Kalau neraka tidak ada yang abadan. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang umum yang menyebutkan dikeluarkannya penduduk neraka dari neraka. dikeluarkan penduduk neraka dari neraka tidak menunjukkan bahwasanya neraka itu akan binasa. Makanya prinsip Ahlussunnah wal Jamaah nanti akan dibawa sebutkan, al-jannatu wan naru makhluqatani la tafnayan wa la tabidan. Itu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah taala dalam matan Aqidah At-Tahawiyah. Radhiyallahu anhu wa radu an dzalika liman khasyya rabbah wa amma asy-syahada al-muayyana. Ini ada khilaf. Wa amma asy-syahada al-muayyana li syakhsin ma, adapun persaksian tertentu secara personal untuk person tertentu, li syakhsin ma. Saya ulangi. Wa amma syahadatul muayyana, adapun persaksian muayyan secara ta'yin, li syakhsin ma, untuk person tertentu. Kasih pertanyaan enggak? Gimana? Kamu Mus'ab? Mau dikasih pertanyaan? Pertanyaan ringan, bae. Ma di situ ma tuh. Ini terakhir ringan. Ini tidak ada di keterna ada. Di kedurus dulu kok ya. Jadi tiga kalau tidak salah. Kalau anak belajar dulu jadi tiga. Udah tahu kalau yang cetakan baru ini. Apa di jilid empat. Jelasnya di kedurus dulu kok. Maha apa kira-kira? Apa nama mamanya? Dicoba, nama salah namanya belajar. Mama usulah, mas Darya. Dila, tahu maha apa lagi yang tahu? Dokter Fikir datang? Belum. Antum carilah ya di durus dulu kok, ana lupa jilidnya. Jelasnya kalau ana belajar dulu jilid 3. Karena sekarang kan antum jilid 4 kan, ada 4 jilid. Itu kan sebenarnya sama baik isi yang jilid 3 sama jilid 4, cuma dibedakan. Ini namanya ma an-nafiyah lil kafah atau ma al-kafah gitu mereka menyebutnya. Ma al-kafah. Apa ma al-kafah? Ma yang jatuh setelah nakirah. Itu tuh ada percakapan di durus dulu. Biasalah jilid 3 itu ada percakapan. Itu lama sebab berapa jilid 3 itu? Bab 2. Kaget dia agak di pucuk-pucuk itu nih, agak-agak terakhir-terakhir. Di durus dulu itu disebutkan berkaitan dengan percakapan itu biasanya diambil faedah. Kalau contoh dalam Al-Qur'an masalan ma ba'udatan. Ayat apa itu? Ya, masalan ma ba'udatan. Seingat ana di durus itu disebutkan sebagai na'at. Ma itu sebagai na'at kedudukannya. Ya. Ma yang jatuh setelah nakira disebut dengan ma kafa, kedudukannya sebagai na'at. Ana enggak ingat baik kalau halaman yang durus lo bawah. Pokoknya antum cari dewe lah. Di durus lo jilid 3. Jilid 3 yang dulu versi lama ya, enggak tahu kalau versi baru ini bisa jadi jilid 4. Intinya jilid 3 atau bisa jadi jilid 4. Mereka menyebutnya man akhira al-kahfah, bukan nafiyah tapi man akhira al-kahfah. Ya, dan akhira. Bukan. Man akhira al-kahfah kedudukannya sebagai na'at. Ya, kalau anak keliru antum ingatkan. Anak samar-samar. Jelasnya anak ingat seperti itu. Cuma antum cek. Namanya lala muda. Dan buka. Durus dulu itu juga. Pelajaran yang belum termuroja. Macam anak murojaannya setelah jilid 3 harus diajarkan kan. Sedangkan pelajaran Palembang ini. Muter-muter jilid 1. Belum kadang belum khatam jilid 1. Ngelah bubar. Ngulang lagi. Buka baru. Itu tandanya. Di syakhsin mah. Fala nashhad li ahadin binnar. kita tidak bersaksi atau mempersaksikan untuk seseorang pun dengan neraka illa man ja'a nassu bi annahu min ahli nar, kecuali telah datang nas dalil bahwasanya dia sebagai penduduk neraka. Wa bi au bi annahu sayamut 'ala kufrihi ka Abi Lahab. Atau bahwasannya dia akan mati di atas kekufurannya ke Abi Lahab. Wa mra'atihi, bininya. Wa Abi Jahal, Abu Jahal, wa Amr bin Luhai, wa ghairihim, dan yang selain mereka. Ada pun faedah rincian yang di bawahnya disebutkan. Wa amma syahadatu li muayyanin annahu min ahlil jannah fa fiha thalathatu aqwal. Adapun persaksian asyhada li muayyan, persaksian untuk person tertentu, apakah dia penduduk surga, bahwasanya dia adalah penduduk surga, ada tiga pendapat. Gini loh gambarannya. Ada seperti apa? Syekh bin Baz, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dikatakan beliau adalah penduduk surga. Boleh enggak gitu nah? Itu permasalahan. Mempersaksikan seseorang secara person, dia ini penduduk surga. Al-awwal, pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Allah yushhad atau Allah yashhad, tidak bersaksi. Allah yashhad li ahadin illa lil anbiya. Tidak mempersaksikan seseorang pun. Waalaikumsalam. Dia penduduk surga atau penduduk neraka illa lil anbiya, kecuali para nabi. Jadi tidak boleh bersaksi sebagai penduduk surga kecuali para nabi yang dipersaksikan maksudnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain para nabi tidak boleh. Maknanya para nabi yang pasti masuk surga, adapun selain para nabi itu tidak. Difahami? Allah yashhad li ahadin illa lil anbiya. Tidak boleh mempersaksikan seseorang pun surga atau neraka kecuali para nabi. Walaupun di sini disebutkan judul babnya annahu min al jannah ya, tapi ini juga umum. Ya. Wa hadza yunqal an Muhammad ibn al Hanafiyah. Ini dinukilkan dari Muhammad ibn al Hanafiyah. Muhammad ibn al Hanafiyah ini keturunan Ali bin Abi Thalib ya. Anaknya Ali bin Abi Thalib. Tapi bukan dari Fatimah. Dari bini yang lain. Dikenal dengan Muhammad ibn al-Hanafiyah. Dia tabi'in. Wal-Auza'i. Wa Ali ibn al-Madini. Siapa? Cucu siapa? Anak dari istri lain. Itu nisbat. Nisbat. Kalau tidak salah dari Bani Kalab. Dia Muhammad ibn Ali ibn Abi Thalib. Tapi di ma'ruf dikenal dengan Muhammad ibn Hanafiyah. Beda dengan Zainal Abidin. Kalau Zainal Abidin dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Ini dari, kalau sampai seingat anak tuh, kalau dia beliau ditanya dulu, sebutkan beberapa asar, kalau beliau ditanya dari mana? Siapa nama ibumu? Dari kabilah apa? Dia kan karena bukan dari keturunan Fatimah, dari istri yang lain. Dia karena dia dari Bani Kalab. Dia bilang, "Huh, huh." Suara-suara anjing. Ya, maksudnya seperti ya. Walalah apa yang dimaksudkan beliau menunjukkan apa namanya? Beliau bukan dari keturunan Fatimah, tapi keturunan dari istri yang lain. Ali punya istri yang lain setelah wafatnya Fatimah. Asani yang kedua, annahu yashhad bil jannah li kulli mu'minin, bahwasanya dia boleh bersaksi akan surga bagi setiap mukmin. Ja'a fin nas, yang telah datang nas padanya. Maknanya kalau tidak ada dalil, tidak ada dalil, tidak boleh menyatakan dia sebagai penduduk surga. Wa hadza qawlu katsirin minal ulama wa ahlul hadis. Ini pendapat mayoritas para ulama dan juga ahlul hadis. Wallahu a'lam, ini pendapat yang rajih. Asalis Maknanya apa yang kedua ini? Tidak boleh memponis seseorang surga neraka kecuali dengan dalil. Apalagi kalau cuma ngomong. Kalau bapak masuk surga, apa? Gimana? Ya kan ganteng surga ya, itu tadi apa? Ya gimana? Lebih kurang gitu bahasa. Saya tarik bapak tang surga. Itu lebih kurang kayak itulah. Berarti kan dia udah pede masuk surga. Itu tadi. Bukan berharap, tapi kan dia udah mastikan diri sebenarnya ucapan seperti itu. Mentayin. Ini lebih parah masalahnya ini. Kalau yang ini orang lain yang dipersaksikan. Kalau ini diri sendiri. Wala tuzakku anfusakum wa alamu bimman taqaw. Asalif yang ketiga. Ini pendapat sebagian salaf. Kalau tidak salah, yang ketiga ini disebutkan itu pendapat Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Mana samar-samar. Antum bisa lihat ini rincian di Syarah Aqidah Tahawiyah. Tiga pendapat ini. Sehingga anak pendapat ketiga ini Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani, murid Abu Hanifah, mengatakan bahwasannya annahu yashhad bil jannah liha ula waliman syahidalahul mu'minun. Bahwasannya boleh bersaksi akan surga, memponis seseorang dengan surga di haula untuk mereka-mereka yang telah dinas oleh Al-Qur'an atau hadis, waliman syahidalahul mu'minun, dan juga oleh orang-orang yang disaksikan oleh kaum mu'minun kalau dia orang yang baik. Ini yang dipakai orang baik. Nah, dalil yang ini nah yang di apa nah hadis Anas bin Malik ini itu yang dipakai dalil sama mereka yang baik-baik itu tadi. Khair. Lima sabata fi sahihain dengan dalil riwayat Bukhari Muslim min hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, menurut pendapat ketiga ini ya boleh-boleh saja untuk mengatakan Syekh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Imam Malik min ahli jannah. Seperti Abdullah Mubarak min ahli jannah menurut pendapat yang ketiga, tapi ini dhaif. Ya, termasuk juga ini sama rincian berkaitan dengan fulan syahid. Sama rinciannya seperti ini juga. Ada orang mati dalam keadaan di medan tempur. Makanya pendapat yang rajih tidak boleh mengatakan fulan syahid. Namun ustushhida. Kecuali orang-orang yang memang disaksikan sama Rasul. Rasul mengatakan dia syahid. Ada pun orang-orang yang cuma meninggal di zaman Rasul. Ikut perang Badar. Ikut perang Uhud. Meninggal. Tetap dikatakan ustushhida. Kecuali mereka-mereka yang ditayin oleh Rasul min ahlil jannah sebagai syahid. Siapa? Seperti bapaknya Jabir, Abdullah bin Haram. Boleh, tidak masalah. Makanya lihat mereka para ulama yang menulis kitab sejarah menyebutkan fulan-fulan ustushhida fi yaumi Uhud. Ustushhida disaksikan syahid, ustushhida itu. Disaksikan mati syahid. Disaksikan berdasarkan manusia. Pandangan manusia. Ada pun isi Allah SWT, tidak tahu. Disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna janazatan marrat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada jenazah lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnau 'alaiha khairan. Mereka pun memuji jenazah tersebut. Faqal Rasul mengatakan wajabat. Dia wajib. Jenazah tersebut wajib. Ya. Wa marat 'alaihi janazatun fa asna'u 'alaiha bi syarrin. Lewat jenazah orang-orang pun memujinya dengan pujian yang buruk. Faqala wajabat. Rasul mengatakan wajabat, wajib. Qalu ya Rasulullah, wa ma wajabat? Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa itu wajib-wajib? Qal, Rasul mengatakan, man asnaitum 'alaiha khairan wajabat lahul jannah. Orang yang kalian puji dengan kebaikan itu berhak wajib masuk surga. Wa man asnaitum 'alaihi syarran wajabat lahun nar. Orang yang kalian puji dengan keburukan wajabat lahun nar, wajib baginya neraka. Antum syuhada'ullahi fil ardi. Kalian adalah syuhada'ullah fil ardi. Dalil ini ya ikhwan berkaitan di mana? Di zaman sahabat. Mereka para ulama menyebutkan ini dalil. Yang membuat mereka bicara seperti itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kondisi mereka pun adalah kondisi para sahabat. Bukan seperti orang-orang kita ini tadi. Jadi yang memuji pun siapa? As-sahabat. Warraji wa'allahu'alam huwal qawlu tsani. Yang roji adalah pendapat yang kedua. Kecuali ada nas. Kalau tidak ada nas, tidak boleh kita memponis. Mereka lebih dari 10 ya. Para sahabat yang diponis surga itu lebih dari 10. Bilal itu kan diponis surga. Ada sendal, dengar suara sendal di surga. Siapa lagi? Seperti sahabiah-sahabiah ya, Khadijah, Fatimah, Aisyah dan yang lainnya. Kalau sahabiah suaranya lantang itu siapa? Qais ibn Shimash. Dan para sahabat yang lain banyak, lebih dari 10. Warraji wallahu alam huwal qaulu tsani. Wa amma hadits antum syuhada Allahi fil ardi fa huwa mahmulun 'ala ar-raja wa ghalabati adh-dhanni. Adapun lafaz kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi itu dibawa kepada pengertian 'ala ar-raja, dibawa kepada pengertian ar-raja, harapan. Wa ghalabati adh-dhann, dan dugaan terkuat. Gitu loh. Wa yadullu 'ala dzalik hadits Sa'ad ibn Abi Waqqas indal Bazzar wa ghairihi. Yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas riwayat Bazzar dan yang lainnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Yushiku an ta'rifu ahlal jannah min ahlin nar. Hampir-hampir saja. Aushaka yushiku. Itu namanya af'ala, apa namanya? Mus'ab. Fi'il aushaka yushiku. Af'ala apa? Enggak, dia golongan apa? Golongan kana wa akhwatuha. Apa golongan zonna wa akhwatuha? Apa itu? Selasih masjid. Nazain. Af'alul mukarramah. Af'alul mukarramah. Jangan play kan tuh, jangan kalah sama Dr. Wiki ya, itu tingkatkan lagi murojaahnya. Af'al mukarrabah. Yushiku an ta'rifu ahlal jannati min ahlin nar. Hampir-hampir saja kalian akan mengetahui ya, penduduk surga dari penduduk neraka. Maksudnya kalian tahu mana penduduk surga, mana penduduk neraka. Qalu bima ya Rasulullah. Bima, ma di situ ma istifham. Namun dalam kaidah imla, kalau kemasukan huruf jar, fa, bi, dan segala macam itu, alifnya dibuang. Kenapa dibuang? Katanya mereka untuk membedakan dengan mama yang lain, mama usula, dan yang lainnya. Bima ya Rasulullah, qal bisana il hasan. Dengan apa ya Rasulullah? Rasul mengatakan bisana il hasan, wa sana asayyi. Dengan pujian yang baik, pujian yang buruk. Faqauluhu fil hadith yushiku, maka lafad ya, sabda Rasul pada lafad hadith yushiku yadullu ala anna la nastati al jazma bizalik. Hampir-hampir kan yushiku af'alul muqarabah ya, itu menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa memponis, memastikan, menjazm akan hal itu. Wa yadullu ala dzalik aidan hadits Ummul Ala fil Bukhari. Juga argumentasi yang lain hadits Ummul Ala fil Bukhari, annaha qalat fi Utsman ibni Maz'un. Beliau Ummul Ala berkata tentang Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un. Faqad akhta'a man wasafa Utsman ibn Maz'un bil irja'. Ada sebagian orang mensifati Utsman ibnu Maz'un terjatuh pada pemahaman irja. Wah, ini qaulun azim. Itu bikin ucapan seperti ini bikin menggegerkan dunia waktu itu. Dan atau belum ngaji waktu itu. Katanya Ummul Ala, syahadati 'alaika laqad akramakallah. Syahadati, persaksianku katanya di alaika terhadap engkau wahai Utsman, laqad akramakallah, sungguh Allah telah memuliakan engkau. Ingat pada lafaz akramakallah, sungguh Allah telah memuliakan engkau. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam munkiran 'alaiha, lalu Rasul berkata kepada Ummul Ala seraya mengingkari dia, munkiran sebagai apa? Mus'ab. Munkiran dibacanya asab sebagai apa? Sebagai hal hasan dah. Duduk-duduk. Bismillah. Wa ma yudrika anna Allah akramaka. Dari mana kamu engkau tahu? Wa ma yudrika. Maksudnya apa yang membuat engkau tahu gitu loh. Nah, istifham. Yudrika ya adra yudri, membuat tahu. Engkau ya, apa yang membuat engkau tahu gitu loh. Atau bahasa lainnya, dari mana kamu tahu? Annallaha akramahu. Bahwasannya Allah memuliakan dia. Qalat, faqalat, dia mengatakan, bi abi anta ya Rasulullah, sungguh bapakku sebagai tebusannya ya Rasulullah. Itu bukan sumpah ya. Bi abi anta ya Rasulullah, bapakku tebusannya. Faman yukrimuhu, faman yukrimuhu Allah, maka siapa yang Allah muliakan kalau begitu? Faqal, amma huwa, adapun dia, amma huwa, faqad ja'ahul yaqin, maka sungguh telah datang kepadanya al-yaqin. Apa al-yaqin di sini maknanya? Al-maut. Al-maut. Al-yaqin di sini maknanya? Al-maut. Faqad ja'ahu al-yaqin. Al-yaqin ay al-maut. Ketika disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Al-yaqin di situ maknanya al-maut. Bi'ijma'i al-mufassirin, dengan kesepakatan ahlu tafsir. Sehingga ketika disebutkan al-yaqin di sini maknanya al-maut. Itu bisa lihat keterangan para ulama ketika menafsirkan ayat tersebut dalam kitab tafsir. Wallahi inni la arjulahul khairah. Sungguh demi Allah, la arjulahul khairah. Aku berharap, kata Rasul, bagi dia ada kebaikannya. Mendapatkan kebaikan. Wallahi madri, kata Rasul, demi Allah aku tidak tahu. Wa ana Rasulullah, dalam keadaan aku adalah Rasulullah. Ma yuf'alu bi, apa yang akan nanti diperlakukan terhadap diriku. Aku juga tidak tahu. Qalat wallahi, kata Ummul Ala, demi Allah, la uzakki ahadan ba'dahu abadan. Aku tidak akan merekomendasi kepada seseorang pun setelah Utsman ini selama-lamanya. Tanbih wa fa'idah. Tanbihun wa fa'idatun. Al jannatu wan naru mawjudatani qad a'addahumallahu. Surga dan neraka telah ada, sungguh Allah Azza wa Jalla telah mempersiapkan keduanya. A'adzanallahu minan nari wa adkhalana aljannata. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Ini prinsip ya. Aljannatu wan naru makhluqatani la tafnaya wa la tabidan. Surga itu sudah ada. Wa dalilu wujudihima qauluhu ta'ala fil jannah. Dalil adanya keduanya tadi, surga dan neraka, adalah firman Allah Azza wa Jalla tentang surga. Wa'iddat lil muttaqin. Wa'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi. Wa'iddat, fi'il apa itu? Fi'il madhi. Ya, fi'il madhi menunjukkan apa? Sudah ada, sudah lampau. Sudah dipersiapkan. Wa qauluhu ta'ala finnar wa'iddat lil kafirin. Wa qauluhu ta'ala inna jahannama kanat mirsadan lit-taghina ma'aban. Inna jahannam, sesungguhnya jahannam, kanat merupakan apa? Tempat pengintaian. Lit-taghin, untuk orang-orang yang melampaui batas. Ma'aban adalah tempat kembalinya. Itu sudah ada. Menggunakan kanat. Kanat sudah ada. Sudah lampau. Wal ahadits fi dzalika katsiratun, minha haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Tirmidzi wa ghairihi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu al-jannata qala li Jibril idhhab fanzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha thumma amara biha thumma umira biha fahaffat bil makari Walamma khalaqal annara qala li Jibril alaihi salam izhab fangzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha summa umira biha fahaffat bisyahawat. Tatkala Allah azza wa jalla khalaqal jannata, menciptakan surga. Qala li Jibril, Allah azza wa jalla mengatakan kepada Jibril, izhab, pergi sana, fangzur ilaiha, cek, lihat surga. Wa ila ma adartu li ahliha, dan lihat kepada apa yang telah aku siapkan untuk penghuninya. Summa amara biha, kemudian atau summa ya summa umira biha atau amara biha, kemudian Allah azza wa jalla memerintahkan, yang lebih nampak seperti ini itu dibaca majhul ya, summa umira biha, kemudian diperintahkan oleh Jibril tadi. Fahaffat bil makari, Jibril diperintahkan dengan neraka tadi, maka Jibril fahaffat bil makari, meliputinya dengan perkara-perkara bukan neraka, surga. Fahaffat bil makari, maka Jibril meliputi surga tadi dengan al makari, hal-hal yang tidak disukai. Walamma khalaqan nar qala li Jibril alaihissalam, tatkala Allah menciptakan neraka, Allah azza wa jalla mengatakan kepada Jibril, idhab fangzur ilaiha, lihat, cek neraka tersebut. Wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha, kemudian lihat apa yang aku persiapkan untuk penghuninya. Summa umira biha, kemudian Jibril diperintahkan dengan neraka tadi, fahaffat bisyahawat, lalu diliputi dengan syahwat, dia meliputi dengan, atau fahuffat bisyahawat, afan bacanya yang lebih tepat huffat ya, kembali kepada surga atau neraka tadi. Fahuffat bisyahawat, dominannya, golibnya ya, dominannya, kalau setelahnya huruf huruf jar, seringnya walaupun tidak baku ya, seringnya dibaca dengan majhul. Ini tidak ada sebenarnya kaidah dari kitab nahu, namun dulu kita dapatkan di guru-guru kita dulu, dan dapatkan berdasarkan tatabbu ya, pengalaman orang-orang yang baca kitab itu seperti itu, dan telah dicek dari beberapa nas kebanyakannya seperti itu. Kalau amaro itu kan tidak mungkin, ini tidak kurang tepat kalau dibilang domir apa namanya maklum ya. Kenapa? Karena pasti butuh kepada maf'ul. Langsung lepas dari celana nak, pelan-pelan ya. Wa fi sahihain 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittala'tu fil jannati fa ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Hadis Abdullah bin Abbas, Rasul mengatakan, aku melihat ke surga, aku melihat kebanyakan penduduknya adalah fuqara. Wa tala'tu fil nar fa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat ke neraka, ngecek ke neraka, kebanyakan penduduknya adalah wanita. Wa fi hadis al-Mi'raj anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'al jannah. Pada hadis Mi'raj, Rasul telah melihat surga, menunjukkan sudah ada kan? Wa fi hadisil kusuf anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, pada hadis tentang kusuf tentang gerhana, ada yang menyatakan kalau kaf dengan kaf kusuf itu bisyams, gerhana matahari, kalau qamar bil kha kusuf qol, ada yang menyatakan samubai qol. Rasul mengatakan, uridat alayyal jannatu wan nar, ditampakkan kepadaku, dipaparkan kepadaku surga dan neraka, yakni wa huwa yusalli, ketika itu Rasul sedang salat. Wa ala dzalik, atas dasar itulah ahlussunnah wal jamaah, pendapat ahlussunnah wal jamaah, mana maknanya ahlussunnah wal jamaah berpendapat surga dan neraka sudah ada. Kalau Mu'tazilah mengatakan enggak belum ada itu, sia-sia. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan sesuatu untuk sia-sia, kan belum ada penghuninya. Namun tujuannya adanya surga dan neraka itu diciptakan sudah ada apa? Dalam rangka untuk surga, dalam rangka litashwik. Tashwik itu untuk membuat rindu. Adapun neraka litakhwif, untuk nakut-nakuti. Itu hikmahnya yang mereka sebutkan. Khilafan liman ankara wujudaha minal mu'tazilah wa ghairihim min ahlil bidah wa dhalal. Ya. Sebagai bentuk penyelisihan terhadap orang-orang yang mengingkari keberadaan surga dan neraka dari kalangan apa? Mu'tazilah dan yang selainnya, dari kalangan ahlul bidah wa dhalal. Wa min aqidati ahli sunnati wal jamaah fil jannati wan nar annahuma abadiyatani. Itu bacanya abadiyatani ya, bukan abadiyatani, tapi abadiyatani, abadiyah. Annahuma abadiyatani la tafnayani abadan. Termasuk keyakinan ahli sunnati wal jamaah tentang surga dan neraka, bahwasannya keduanya abadiyatani la tafnayani abadan. Keduanya adalah abadi, kekal, tidak akan fana, hancur selama-lamanya. Qala At-Tahawi rahimahullahu taala, berkata Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Kakak kan. Duduk sini. Sini nak duduk. Fil aqidati At-Tahawiyah wal jannatu wan nar makhluqatani la tafnayani abadan wala tabidan. Wal jannatu wan nar, surga dan neraka. Makhluqatani, keduanya telah diciptakan. La tafnaya, tidak fana, tidak akan hancur. Abadan, selama-lamanya. Wala tabidan, tidak pula sama, hancur juga artinya. Al jannatu wan nar makhluqatani la tafnaya abadan wala tabidan. Lafaz ringkas ya, tapi penuh makna. Wa qala rabbuna azza wa jalla ukuluha daimun wa dhilluha. Ukuluha ini maknanya syajaruha, pohon-pohonnya tadi daimun, menjulang tinggi. Wa dhilluha berkaitan dengan surga ya, dan bayangan-bayangannya rimbun, maknanya pohon tinggi rimbun. Tilka uqbal ladzina taqaw, itu adalah tempat. Uqba itu tempat terakhir maknanya ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal ladzina wa uqbal kafirina nar, dan tempat terakhir bagi orang-orang kafir adalah neraka. Wa qala rabbuna azza wa jalla inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ini adalah la rizquna, sesungguhnya ini la rizquna adalah rezeki kami, anugerah yang kami berikan. Malahu min nafad, ini berkaitan dengan surga ya. Ini malahu min nafad, dia tidak akan hancur, nafad habis gitu lah. Maknanya kenikmatan surga tadi itu tidak akan habis. Kelengkapan ayat nanti bisa lihat ya dalam Al-Quran. Wa mahum minha bimukhrajin, mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka tersebut. Walahum azabun muqim, azabun muqim, muqim berkaitan dengan neraka, azab yang muqim, yang daim, terus menerus. Kullama khabat zidnahum sa'iran, setiap kali padam ya, melemah, zidnahum sa'iran, kami tambahkan apinya. Ya, Al-Hijr itu kalau tidak salah tentang neraka ya, cuma ingat apa? Walahum bimukhrajin, tentang neraka. Surga berarti ya? Surga ya, tentang surga berarti ya? Surga. Wa mahum minha, yaitu minal jannah, mereka tidak dikeluarkan di dari surga. Wa khalafa fi dzalikal jahmiyatu, al-jahmiyah khalafa fi dzalik, menyelisih akan hal itu. Faqalu bifana'il jannati wan nar, mereka berpendapat tentang fana'nya surga dan neraka. Faqalaful kitab wa sunnah wal ijma', mereka menyelisih Al-Qur'an dan sunnah wal ijma'. Sudah cukup. Ya, itu panjang. Nah, nakaf lebih hal terkadang. Insya Allah kita lanjutkan besok. Selasa.